andai dinding di kamar dapat bicara, dia pun tahu kisah dua manusia yang sedang memadu cinta. Andai dinding di kamar dapat cerita, dia pun tahu saat gelap kuasai dan mereka tak peduli. Semua terjadi tanpa terhindari, tanpa disadari dosa berseni. Takkan kembali sesal menanti. Wahai dinding, tolong jangan bicara, jaga cerita rahasia antara kita. Janganlah jadi cerita rahasia antara kita, janganlah